Pertanyaan. Bagaimana hukumnya memasang lafaz Allah di atas kubah masjid atau musalla? Ya. Saya belum pernah mendengar fatwa para ulama tentang hal ini. Ya. Cuma saya pribadi ya, saya pribadi bisa benar bisa salah pandangan saya. Saya kurang kurang cocok dengan cara ini karena ya khawatir ya lafaz Allah Azza wa Jalla kurang terhormat dengan seperti itu. Mungkin maksud kita terhormat ya. Tapi kalau kita perhatikan ya dihujani, kena panas, nanti burung naik di situ ya kan. Burung naik di situ lalu apa yang dia lakukan? Ya macam-macam lah. Ya. Kita enggak tahu. Jadi ini pandangan saya pribadi, bisa benar bisa salah. Cuma tadi saya katakan khawatir akhirnya lafaz itu justru kurang terhormat. Ya. Karena tadi saya katakan mungkin saja akan ada hal-hal yang membuatnya kurang terhormat. Seperti yang tadi saya katakan. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan tentang derajat hadis muttafaqun hadis apa ini? Hah? Munqiti. Hadis munqiti apa? Mohon dijelaskan tentang derajat hadis munqati. Apakah hadis dengan derajat tersebut boleh disampaikan atau disebarkan? Hadis munqati ini artinya hadis yang sanadnya terputus, ya. Hadis yang sanadnya terputus. Terputus itu maksudnya gimana? Terputus itu misalnya, ya. Seorang rawi dengan rawi yang di atasnya tidak pernah berjumpa. Karena syarat hadis sahih harus muttasil, bersambung. Artinya seorang rawi dengan rawi yang di atasnya harus pernah berjumpa walaupun sekali. Ya. Menurut Al-Bukhari rahimahullah, atau sezaman dan mungkin bertemu. Ini menurut umumnya para ulama. Nah itu sudah dihukumi tersambung sanadnya. Jadi misalnya Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari gurunya. Ya. Meriwayatkan dari gurunya. Antara Bukhari dan gurunya ya mesti pernah bertemu atau kita gak tahu pernah atau tidaknya, tapi satu zaman dan mungkin bertemu. Ya. Kemudian yang di atasnya tadi, dengan yang di atasnya lagi, juga seperti itu, terus sampai kepada sahabat. Nah, ini baru namanya muttasil, bersambung. Tapi kalau diketahui, misalnya seorang rawi ya bernama Al-Humaidi misalnya, diketahui meriwayatkan dari orang, setelah dilihat kok enggak mungkin bertemu dua orang ini. Bagaimana enggak mungkin bertemu? Karena Al-Humaidi tadi baru lahir tahun 200 misalnya. baru lahir tahun 200 Hijriah, sementara yang di atasnya sudah meninggal tahun 190 Hijriah. Nah, kan enggak mungkin ketemu, ya kan? Ini contoh saja. Gambaran bagaimana riwayat yang mengkotek. Ya. Nah, jadi ketika ada riwayat yang seperti itu, ulama mengatakan ini terputus sanadnya sehingga tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Dengan kata lain, ini hadis yang lemah. Ya. Nah, sekarang bolehkah meriwayatkan hadis yang lemah? Ulama rahimahullah mengatakan hadis lemah itu ada dua macam. Ada yang lemahnya itu khafif, lemah tapi tidak terlalu lemah, begitulah mungkin bahasa kita, ya. Ada dhaif tapi dhaifun jiddan. Lemah dan lemah sekali. Parah lemahnya. Nah, kalau yang parah lemahnya, tentu di sana ada kategori-kategori juga, maka tidak boleh kita riwayatkan kecuali menerangkan tentang kondisinya. Tidak boleh ini. Kenapa tidak boleh? Ini sudah tidak bisa dikuatkan oleh yang lain, juga tidak bisa menguatkan yang lain. Ini sudah parah, sudah. Ini sudah statusnya dibuang. Ya. Yutrah hadithuhu. Yutrah, dibuang. Adapun lemah yang itu lemah khafif, dha'fun khafif, lemah yang tidak terlalu lemah, ini masih boleh diriwayatkan. Kenapa? Lemah kok diriwayatkan? Kenapa? Karena kalau masih seperti ini, dia bisa dikuatkan oleh riwayat yang lain dan bisa menguatkan riwayat yang lain. Sehingga suatu saat hadis yang lemah ini dengan lemah yang tidak terlalu lemah bisa meningkat menjadi hadisun hasan li ghairihi. Hadis yang hasan karena dukungan yang lain. Logikanya gimana? Lemah kok bisa jadi kuat? Ya, logikanya begini. Kita contohkan dengan kehidupan kita, ya. Ada orang Bakar namanya. Misalnya, ini misal. Kalau ada yang namanya Bakar di antara antum, mohon maaf ya. Insyaallah enggak ada. Ada orang misalnya namanya Bakar. Dia ingatannya lemah. Ya. Jadi kalau dia cerita, oh tadi di Batang ada begini. Oh ya, kita cuma oh ya, tapi tahu kita ini enggak begitu diterima omongannya karena sering keliru. Atau bukan sering keliru, ya kadang-kadang keliru. Jadi kita oh ya. Ya. Tapi kita enggak begitu yakin. Kenapa? Karena tadi kadang-kadang orang ini keliru. Ingatannya kurang kuat. Ada yang lain namanya Zaid. Tadi Bakar ya, seperti kondisinya, yang satu namanya Zaid. Sama kondisinya. Kondisinya sama. Ingatannya kurang kuat. Ya. Kalau dia sendiri cerita, oh tadi di Batang sana di jalan terjadi seperti ini. Ya, kita juga mengatakan, oh ya, jazakallah khair beritanya. Tapi kita sendiri enggak yakin, kenapa? Karena dia sering ingatannya kurang kuat. Kadang begini, kadang begitu. Ya, atau sekali lagi enggak sering ya. Ini sering bahaya dalam bab ini. Jadi kadang, kadang begitu. Nah, jadi ketika Bakar maupun Zaid bercerita sendiri, kita katakan sudah, saya kurang percaya, ya kan? Dengan kata lain, lemah tapi tidak terlalu lemah. Nah. Tapi ketika Bakar cerita, Zaid cerita, sama persis. Apa kesimpulan kita? Oh, kali ini mereka benar. Kenapa? Karena ini tanpa ada apa? kompromi antara keduanya tanpa ada kesepakatan, kok memberitakan berita yang sama, ya, sehingga di sini beritanya statusnya lebih kuat karena ada dukungan dari yang lain. Apalagi ada orang ketiga yang kondisinya sama, ya, misalnya namanya siapa, ya, ada Bakar, ada Zaid, ada siapa, ya, misalnya lah siapa, si A atau si B, gampang begitu. Ada orang ketiga juga kondisinya sama, cerita yang sama pula, semakin kuat lagi. Akhirnya, oh, kali ini berita mereka benar insya Allah. Kenapa? Karena mereka cerita yang sama persis. Seandainya yang cerita cuma satu saja yang cerita, saya kurang percaya. Tapi ini tiga yang cerita, walaupun kondisi masing-masing sama, tapi ya ceritanya sepakat. Maka ini menjadi kuat. Ya, naik status beritanya. Nah, begitu pula, ini logikanya begitu. Para rawi juga dihukumi seperti itu oleh para ulama. Makanya hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu, masih boleh diriwayatkan. Siapa tahu nanti ada rawi yang lain yang mendukung. Makanya mereka melakukan istilahnya i'tibar. Sering dikatakan yuktabu lil i'tibar, tulis hadisnya untuk pendukung nanti atau untuk didukung, tulis dulu. Karena ini masih ada kemungkinan, kita cari lagi hadis yang lain, mungkin ada rawi yang sederajat dengannya memberitakan yang sama sehingga statusnya naik. Nah, hadis yang munqati' ini masuk yang lemah dan lemah yang khafif, tidak terlalu lemah. Sehingga masih boleh diriwayatkan, masih boleh ditulis, masih ada harapan akan menjadi kuat. Ya, begitu. Bagaimana bila di depan rumah ada warung-warung yang tidak resmi di pinggir jalan dan warung itu di depan rumah? Apakah termasuk hasad kalau kita mendoakan supaya warungnya digusur oleh pemerintah? Karena kalau kita nyuruh pindah, dia tidak mau. Ya. Kalau ditinjau dari sisi termasuk hasad atau tidak, nampaknya dari pertanyaan ini tidak termasuk hasad, ya. Kecuali kalau dia lihat kok laris sekali, ya. Kemudian dia iri dengan larisnya, kemudian dia pingin tidak lagi dapat keuntungan. Nah, ini mungkin dari sisi ini ada unsur hasad. Tapi kalau masalahnya ini tidak resmi, mengganggu rumah kita, mengganggu kita, maka ini bukan bagian daripada hasad. Ya. Dan mendoakan, ya, kalau kita telah berupaya dengan upaya misalnya mengingatkan dia dan dia bersikukuh sementara dia melanggar, mungkin kita doakan agar ditertibkan oleh pemerintah, begitu ya. Kalau bahasa digusur ini kayaknya agak kurang pas. Ditertibkan saja biar, karena memang penertiban bagus. Apa hukumnya darah ayam? Apakah najis atau tidak? Darah ayam tidak najis, ya. Darah ayam tidak najis. Dan yang dimaksud darah ayam di sini artinya yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i, ya. Kalau darah ayam yang tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka termasuk najis, karena itu termasuk bangkai. Sehingga najis darahnya dan najis ayamnya. Adapun yang disembelih dengan sembelihan syar'i, maka tidak najis, ya. Nabi SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau dulu seorang yang bekerja, ya, penjual daging, seingat saya begitu, atau pemotong daging, salah satu kerjaan beliau, ya. Dan disebutkan di situ bahwa beliau ketika waktu sholat, beliau kemudian melakukan sholat tanpa membersihkan darahnya. Seandainya itu sesuatu yang najis, maka tentunya beliau akan membersihkan. Dan suatu hal yang sangat aneh, ya, kalau darah pada hewan yang disembelih secara syar'i najis, artinya daging-daging kita berlumuran najis, ya kan? Tidak lepas daripada darah-darah itu, daging-daging sembelihan kita. Nah, masa kita diperbolehkan makan daging-daging yang berlumuran najis seperti itu, yang terkadang nanti sumsumnya dibuka masih ada darahnya, yang terkadang di urat-uratnya ada yang masih belum keluar darahnya. Nah, jadi hewan yang disembelih secara syar'i darahnya tidak najis. Mohon diberitahukan tentang dalil-dalil haramnya meminta bantuan kepada hizbiyah atau hizbiyin. Maksud daripada hizbiyin orang-orang yang berfanatik dengan kelompok-kelompok mereka, ya. Ada anjuran dari para ulama kita rahimahumullah untuk tidak mengambil bantuan dari mereka. Karena apa? Karena yang namanya permohonan bantuan artinya akan memberikan peluang bagi mereka untuk punya jasa terhadap kita. Ya. Kalau kita minta bantuan kepada mereka, berarti ketika mereka membantu, mereka akan punya jasa kepada kita. Ketika kita punya jasa, ketika mereka punya jasa kepada kita, biasanya yang namanya manusia akan akan merasa utang budi. Nah, ketika dia merasa utang budi kepada orang yang menyimpang, sangat mungkin nanti dia akan ikut terpengaruh, ya, karena statusnya lebih lemah dia. Nah, karena itulah ulama kita dulu mengatakan jangan sampai ahlul bid'ah punya jasa terhadap kalian. Nah, karena itu tadi, khawatir nanti kita merasa utang budi, nanti kita terpengaruh oleh mereka. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.